hadir dalam Coffee Break sore ini Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Oke, Bang Kafi, kita lanjutin lagi ya. Boleh ke SMS sebentar sebelum kita lanjut lagi nih, Bang Kafi. Dari Bapak Ari atau Ibu Ari ya ini ya. Entrepreneurship lebih menjurus ke teori, leadership lebih menjurus ke praktek. Gimana, Bang? Enggak. Entrepreneurship praktek. Leadership juga praktek. Dua-duanya ada prakteknya, ada teorinya. Iya. Gitu. Gitu aja, Bang. Enakan jadi entrepreneur apa jadi karyawan, jadi profesional, Bang? Jadi entrepreneur dong. Kalau Anda jadi profesional, maka gaji Anda naik itu hanya bergantung kepada promosi. Jadi misalnya gaji Anda 20 juta sebulan gitu. Anda kan naik gaji kalau Anda dipromosikan jabatannya atau memang pergantian tahun. Kalau pergantian tahun, nah mungkin Anda gajinya 20 juta jadi 30 juta. Paling naiknya marginal. Yeah. 10%, 15%. Kecuali kalau Anda naik promosi 20 juta kemudian jadi promo di apa jadi promosi baru mungkin bisa jadi 25, 30 juta dan seterusnya. Tapi kalau entrepreneur, ya. Satu, Anda enggak punya atasan. Kagak ada yang marahin Anda. Anda mau kerja, Anda enggak mau kerja, terserah Anda. Anda mau tidur aja, silakan. Penghasilan Anda bulan ini 2 juta, bulan depan 200 bisa juga. Jadi Anda menjadi bos dari diri Anda sendiri. You becoming your own boss. Wah, itu bukan nikmat lagi. Super nikmat. That's why. Bisa menentukan sendiri gue mau digaji berapa gitu ya, Bang. Iya. Anda malas, enggak dapat duit. Itu dia, makanya ada yang sebagian enakan jadi PNS tuh, tua dapat pensiunan gitu ya, Bang. Iya. Tapi kerja keras satu bulan penuh, ya segitu-gitu aja pendapatannya. Iya, tapi kalau kita jadi seorang entrepreneur, kita kerja keras, gajinya menjadi sangat luar biasa. Mm-hmm. Penghasilannya lah menjadi luar biasa. Oke. Okay. Artinya waktu antara apa ya leadership dengan entrepreneurship ini mana yang lebih banyak pengaruhnya dan sangat penting untuk ada di pribadi kita baik sebagai seorang pebisnis atau bukan, ini dari Sarah nih. Oke. Kalau Anda ingin kaya raya, entrepreneurnya harus lebih besar. Kalau Anda ingin sukses di karir, leadershipnya harus lebih besar. Jadi pilih mau hebat di karir ya leadership. Ya. Tapi kalau mau kaya raya, entrepreneurship. Ya. Meskipun ada juga gaji profesional yang bisa 30-40 juta ya, Bang? Banyak, yang gajinya ratusan juta juga banyak. Yang kelihatan juga banyak. Tinggal pilih mana pilih Anda ya. Oke, Bang, apa yang ingin disampaikan oleh Bang Kafi untuk menutup perbincangan kita sore ini? Acara sore hari ini sebenarnya di-trigger dari banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya gitu loh. Karena banyak yang mengatakan bahwa saya itu sukses menjadi leader di perusahaan saya. Sebagai seorang profesional, saya adalah manajer yang sangat dihormati, manajer yang sangat ditakuti, atau juga seorang direktur yang sangat karismatik. Tapi dia bilang, kenapa ketika saya terjun ke bisnis, saya malah justru gagal. Padahal saya dulunya adalah manajer yang ini gitu loh. Nah, karena mekaniknya, kalau seorang leader itu adalah mengelola. Mengelola artinya dalam hal manajemen. Oke. Jadi dia mengelola manajemen gitu loh. Tapi kalau di bisnis kebanyakan dia bukan mengelola manajemen, tapi dia mengelola pemberdayaan dari sumber daya. Di suatu sumber daya itu dikelola, misalnya katakanlah ubi harganya Rp100, dikelola menjadi sebuah makanan yang sangat eksotik, bisa aja harganya 1 juta. That's entrepreneurship. Okay. Nah, biasanya leader hanya bagaimana prosesnya supaya efektif, Jadi dia tidak mengelola bisnisnya. Bikin timnya, ya bang. Oke, baik Mitra Bisnis, sampai di sini perbincangan kita bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Dan saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Brief bersama si Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa.